Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga di malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di masjid yang kita cintai ini. Untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu di mana kita masih mengambil faedah dari kitabul ilmi yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang terakhir kita telah ambil beberapa kesalahan yang kerap kali terjadi di kalangan para penuntut ilmu. Di antara kesalahan yang kita ambil pada pertemuan yang telah berlalu adalah al-kibr, yaitu sombong. Maka ini bisa menjadi penghalang seorang penuntut ilmu dari meraih ilmu karena kesombongan yang ada pada dirinya. Apa kemarin bait syair yang kita bacakan? Ada yang hafal enggak? Al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali kasayli harbun lil makanil 'ali. Ilmu itu akan menjauhi seorang pemuda yang sombong seperti aliran air yang menjauhi tempat yang tinggi. Ya, tidak ada air itu naik ke atas, ya, ke tempat yang tinggi. Dia selalu turun ke bawah. Nah, seperti itulah ilmu. Ya, kepada para pemuda, ya, orang-orang yang belajar menuntut ilmu, kemudian dia memiliki hati yang sombong, ya, maka ilmu tersebut akan berpaling. Tidaklah ilmu itu didapati melainkan dengan penuh ketawaduan, dengan penuh perendahan diri. Dan ini kemarin kita sudah sebutkan bagaimana para salafun salih, ridwanullah alaihim ajma'in, dalam mencari ilmu. Ya, Ibnu Abbas sampai rela menunggu sampai salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW itu bangun dari tidur siangnya. Dia bentangkan selendangnya di hadapan pintu rumah, kemudian tidur dia atau berbaring dia menunggu sampai tuan rumahnya keluar. Ya. Oleh karena itu hendaknya seorang penuntut ilmu menghiasi diri dengan penuh kerendah hatian. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian kita juga telah ambil salah satu kesalahan yang sering juga terjadi di kalangan para penuntut ilmu, yaitu at-ta'assub lil madahib wal ara. Ini ta'assub, ya, fanatisme kepada madhab dan pemikiran-pemikiran. Bahkan beliau mengingatkan akan suatu prinsip yang keliru yang juga terjadi di sebagian para penuntut ilmu. Man laisa ma'i fahuwa alayya. Barang siapa yang tidak bersamaku, maka dia musuhku. Artinya ketika ada orang yang berbeda pendapat, ya, langsung dimusuhi. Padahal terkadang yang berbeda pendapat itu dengan dirinya itu lebih dekat dengan kebenaran. Maka prinsip seperti ini harus dihilangkan. Standar kebenaran kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga walaupun yang menyampaikan kebenaran itu adalah orang yang mungkin berseberangan dengan kita, tidak satu guru atau berbeda madhab, ya, tetap kita harus ambil. Tetap kita harus ambil. Ya, al-haq ahaku ayyuttaba. Kebenaran itu paling berhak untuk diikuti. Sehingga jangan sampai muncul pemikiran kalau dia bukan dari kelompok kita, bukan dari ma'had kita misalnya, atau bukan dari pengajian kita, kemudian selalu salah, tidak. Ya, justru ketika dia menyampaikan kebenaran, kita harus terima. Ya, jadi prinsip man laisa ma'i fahuwa alayya, barang siapa yang tidak bersamaku maka dia musuhku, inilah prinsip yang keliru. Bahkan terkadang ya perbaikan itu muncul dari luar. Ya, ketika kita mungkin kita jatuh dalam kesalahan, orang dari luarlah yang bisa memperbaiki kita. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, unsur ahoka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu, baik ketika dia melakukan kezaliman atau ketika dia dizalimi. Para sahabat maklum ya, kalau dizalimi kita tolong, itu satu perkara yang bisa kita pahami. Bagaimana menolong saudara kita ketika dia melakukan kezaliman? Itu menasehatinya, mencegah dia agar tidak melakukan kezaliman. Kalau kita bawa ini dalam menuntut ilmu, terkadang kita terjatuh pada kesalahan, justru orang yang mengingatkan kita dari kesalahan itu adalah orang yang berbuat baik kepada diri kita. Sehingga coret dalam prinsip hidup kita, siapa yang tidak bersama dengan kita maka dia adalah musuh kita, ini adalah prinsip yang sangat keliru. Kemudian beliau mengingatkan, fala hizbiyata fil Islam. Tidak ada yang namanya fanatisme golongan dalam Islam, ya. Kefanatikan kita hanya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan kepada mazhab tertentu, ormas tertentu, syekh atau ustaz atau kiai tertentu. Tidak ada itu dalam Islam. Dalam Islam fanatisme hanya kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummah. Ini satu-satunya yang kita wajib untuk fanatik kepadanya. Adapun kepada ormas, kepada seorang figur, seorang ulama, maka ingat kalimatnya Al-Imam Malik. Kullun yukhadu min kalamihi wa yurad illa sahib hadal qabr. Ucapan semua orang ucapannya bisa kita ambil, bisa kita tolak, kecuali penghuni kuburan ini, yaitu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maka kata beliau, fala hizbiyata fil Islam. Tidak ada yang namanya fanatisme golongan di dalam Islam. Bahkan dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu marah sekali kepada para sahabat ketika mereka mulai muncul ya, ada bibit-bibit kefanatikan pada mereka, ada yang memanggil dirinya dengan Ansor, ya Ansor, ada yang memanggil dirinya dengan Muhajirin. Ini dua adalah istilah syar'i yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin disebut oleh Allah. Muhajirin. Ya. Wal ansar dan juga ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah SWT. Radiyallahu anhum waradu'an. Dan mereka pun ridha kepada Allah SWT. Nama muhajirin dan nama ansar adalah nama yang syar'i disebutkan dalam kitabullah. Tapi ketika kedua penamaan ini dipergunakan untuk menunjukkan kefanatikan golongan. Ya, ada sebagian sahabat memanggil kalangannya dari apa? Teman-teman dari kalangan Muhajirin, Yalal Muhajiri. Yang Ansor juga begitu, Yalal Ansor. Maka Nabi marah. Kenapa? Karena nama-nama ini dijadikan sebagai panggilan-panggilan yang menunjukkan kefanatikan golongan. Maka fala hizbiyata fil Islam. Tidak ada fanatisme golongan di dalam Islam. Ya. Ya, kefanatikan madhab saja yang istilahnya keilmuan para ulama madhab diakui oleh seluruh ulama, itu saja tidak boleh. Apalagi hanya kefanatikan kepada ustadz, kepada kiai, siapalah ustadz, siapalah kiai, ya ilmunya seberapa. Sangat tidak layak kemudian kita menjadikan loyalitas dan permusuhan kita karena figur-figur semacam ini. Ulama madhab saja tidak boleh kita jadikan tolak ukur loyalitas dan sikap berlepas diri kita. Ya, apalagi yang posisinya jauh ya. Itu isim tafdil. Bukan jauh tapi jauh sekali dari para imam al-madzhab ya, para imam-imam madhab ya. Bagaikan apa kata orang? Bagaikan apa perbedaannya? Langit dan sumur bor katanya. Bukan sumur tapi sumur bor saking dalamnya ya. Bahkan apa? Bagaikan langit dan sumur minyak ya. Ya saking jauhnya, maka nggak pantas kemudian menjadikan tolak ukur loyalitasnya itu figur-figur ustadz. Wah, yang ngaji sama ustadz fulan, masya Allah. Yang ngaji sama ustadz yang lain, ya tidak masya Allah. Jangan sampai ya kawan. Kata beliau, walihada lamma zaharatil ahzab fil muslimin, watanawat at-turuk, watanawat at-turuk, watafarqatil ummah, wasara ba'duhum ya yudzallilu ba'dan. Oleh karena itulah. Ketika muncul ahzab, ya golongan-golongan dalam di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian mereka menempuh jalan yang berbeda-beda. Terpecah belahlah umat. Kemudian mulailah muncul gejala apa? Sara ba'duhum yudhallilu ba'dhan. Sebagian di antara mereka menyesatkan sebagian yang lain. Sebabnya apa? Fanatik sama golongannya. Yang tidak ikut golongan saya berarti sesat, kekal abadi dalam neraka. Mendelep, apa? Masuk ke dalam. Ya. Yang tidak ikut golongan saya. Wa yaqulu lahma akhihi maitan, bahkan mereka rela memakan daging saudaranya dalam keadaan sudah menjadi bangkai. Ya, maksudnya apa? Melakukan ghibah. Seolah-olah saudaranya yang berbeda kelompok itu enggak punya kehormatan sama sekali. Bebas roaming ya, mau digibahi, mau dijelekkan, mau dihancurkan kehormatannya selama dia bukan termasuk ormas saya, selama dia enggak termasuk partai saya, selama dia tidak memilih calon presiden saya. Bebas untuk dia apa? Dihancurkan kehormatannya, halal kehormatannya. Nah, ini juga perlu kita ingatkan ya, dalam permasalahan apa yang sedang ramai sekarang, masalah pilpres itu. Antum jangan ikut-ikutan menjelek-jelekkan orang-orang yang saling berkompetisi. Diam aja lah. Ya, jangan setor pahala. Tahu setor pahala. Ketika kita menggibahi orang, ingatkan hadis orang yang bangkrut di akhirat. Dia membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala menuntut ilmu di ma'had, ilmu kathir ya. Allah Ustaz, dibawa tapi suka komen ya, komentar tentang sipulan. Ini masuk ghibah. Nanti apa? Sebabnya apa? Ini akan menjadi penyebab apa? Dikuranginya pahala kita. Eman ya. Udah capek-capek ya belajar, diambil pahalanya sama calon presiden nanti. Ya, enggak usah ikut-ikutan. Ya. Sebagian orang yaqulu lahma akhihi maitan. Karena perbedaan madhab atau perbedaan kelompok, perbedaan ormas, mereka menganggap saudaranya tidak punya kehormatan sehingga menggibahinya. Laki lahikahumul fashla kama qala Allah taala wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Maka menimpa merekalah al-fashl, yaitu kelemahan. Sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian berselisih maka kalian akan mendapatkan kelemahan, wa tadhhaba rihukum, dan hilang kekuatan kalian. Ini akar asal muasal kelemahan kaum muslimin. Karena masing-masing fanatiknya enggak kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ngomongnya aja Al-Qur'an Sunnah, Al-Qur'an Sunnah. Tapi di lapangan ya mereka sangat jauh dari penerapan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa yang menyebabkan kita terpecah belah selain apa yang disebutkan oleh beliau tentang apa tidak menjaga kehormatan dan lain sebagainya? Penyebabnya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu hanya menjadi simbol saja. Moto. Cuma jadi kata-kata moto saja. Tapi tanpa ada apa penerapannya. Ya. Al-Quran dan Sunnah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak ada penerapannya. Inilah yang menyebabkan kaum muslimin terpecah belah. Didzalika najidu ba'dha thullabil ilmi yakunu inda syaikhin min masyaikh. Nah, ini fenomena yang beliau sebutkan. Terjadi juga di tengah-tengah kita. Oleh karena itulah kita mendapati sebagian penuntut ilmu yakunu inda syaikhin minal masyaikh. Dia belajar di hadapan seorang alim dari kalangan para ulama, seorang syaikh, seorang ustaz. Yantasiru li hadza asy-syaikh bil haqq wal batil. Dia ya membela gurunya tersebut baik dalam kebenaran maupun dalam kebatilan. Ya. Ada dua pasal katanya. Pasal satu, ustadz gak pernah salah. Pasal dua, kalau ustadz salah kembali ke pasal satu. Berarti ustadznya harus apa? Dibela mati-matian. Gak boleh. Kalau ustadz kita salah, guru kita salah, kita katakan salah. Ya. Bagian udah seperti itu lah. Pokoknya syekhnya itu masya Allah imam jarh ta'dil, gak pernah salah, gak pernah keliru, harus diikuti. Sehingga apa? Orang yang berseberangan dengan syekhnya udah dituduh sesat. Sudah dituduh sesat. Ustadznya masya Allah ustadz kabir ya, sudah berpuluh-puluh tahun berdakwah, gak pernah salah kata dia. Yang menyelisih ustadz kabir berarti apa? Salah. Ya. Nah seperti ini, paham-paham seperti ini kita hilangkan. Ya, kita punya Al-Quran, kita punya Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ala fahmi salaful ummah, inilah yang menjadi mizan atau timbangan kita untuk mengukur kebenaran dan kekeliruan. Kalau dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita katakan ini benar. Kalau menyeleweng, ya sudah. Ya. Kalau yang menyeleweng, ya sudah. Kita punya Al-Quran dan Sunnah. Ya. bukan figur-figur tertentu. Jangan sampai ya muncul at-ta'assub, bukan lagi kepada imam mazhab. Inilah anehnya kita. Ya, sebagian apa? Jangan sampai kita itu fanatik mazhab, tapi fanatik ustaz enggak apa-apa. Ya, ini keliru. Ya, lebih baik antum fanatik sama ulama mazhab daripada fanatik sama ustaz-ustaz antum. Kenapa? Karena mereka Masya Allah makbul indan nas, kemudian diakui keilmuannya Masya Allah. Ya, itulah satu penyakit di tengah-tengah kita. Kita sangat melarang fanatisme mazhab, tapi di sisi yang lain kita membiarkan kefanatikan kepada figur-figur ustaz yang ada di hadapan kita. Ya, sama saja, dua-duanya enggak boleh. Fanatik mazhab enggak boleh, fanatik ustaz apalagi. Ya, fanatiknya kepada apa? Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Bahkan sebagian penuntut ilmu, dia membela ustadznya, dia membela syekhnya, baik syekhnya itu berada dalam kebenaran ataupun berada dalam kebatilan. Wa yu'adi man siwah, dan dia memusuhi orang yang selain syekhnya. Pokoknya syekhnya paling benar, yang tidak sependapat dengan syekhnya, muqtadi dhal hisbi dan lain sebagainya. Enggak boleh ya. Tidak boleh. Ya, masyayikh kita sebagian Masya Allah ya memberikan contoh, kadang kita enggak sepakat dengan beliau, kita punya rujukan masyayikh yang lain, beliau membiarkan, tidak memaksakan pendapat. Ya sudah, ini pendapat saya, kalian mungkin punya rujukan yang lain, silakan. Ya. Nah, seperti itu, bukan kemudian apa yang difatwakan syekhnya A, kemudian kita tidak boleh punya pandangan yang lain. Ya. Ini suatu hal yang keliru. Kadang-kadang ada ulama yang lain yang punya perspektif yang berbeda, terutama dalam permasalahan jarh ta'dil atau dalam permasalahan mentahdir. Ada seorang yang sudah dianggap sebagai apa figur yang menyimpang oleh sebagian ulama, namun sebagian yang lain menganggap dia tetap berada dalam koridor ahlu sunnah wal jamaah. Maka ini hal yang lumrah, tidak mesti kita mengilzam. Barang siapa yang tidak mentabdi si fulan, maka dia termasuk hizbi muqtadi. Ya, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Baik, kata beliau, sebagai penuntut ilmu seperti itu ya. Dia bela gurunya baik dalam kebenaran maupun dalam kebatilan. Wa yudhallilu wa yubaddi'u. Kemudian menyesat-nyesatkan dan membid'ah-bid'ahkan orang yang berseberangan dengan gurunya. Ya. Wa yara anna syaikhahu huwal alimul muslih. Dia melihat bahwa syekhnya lah satu-satunya seorang yang alim, seorang ulama yang melakukan perbaikan. Wa man siwahu imma jahilun aw mufsid. Adapun yang selain syekhnya, selain gurunya adalah orang yang bodoh atau orang yang membuat keburukan. Ya, jangan seperti ini. Ini fanatisme kepada guru yang berlebihan. Wa hadha ghalatun kabir. Maka ini adalah kesalahan yang sangat besar. Ya. Tidak boleh bagi seorang penuntut ilmu, apalagi dia sudah banyak belajar. Sudah banyak belajar tapi pemahamannya masih taklid saja sama gurunya. Menganggap bahwa gurunya lah yang paling benar. Apa gunanya dia belajar? Ya. Apa gunanya dia belajar? Berbeda dengan seorang mungkin orang yang awam. Dia enggak belajar bahasa Arab, dia enggak belajar banyak ilmu-ilmu agama, kemudian dia ikhlas saja. Ya, ini mendingan. Seorang penuntut ilmu, dia sudah belajar Al-Qur'an, sudah belajar ilmu-ilmu alat, sudah belajar ilmu hadis, sudah belajar ilmu tafsir, bisa memahami suatu dalil, bisa memahami kapan seseorang itu ya masih dimasukkan dalam koridor Ahlus Sunnah, kapan dia dikeluarkan, tapi masih membebek dengan gurunya. Ini enggak pantas. Ini tidak pantas. Hada ghalatun kabir. Ini adalah kesalahan yang sangat besar. Bal yajibu akhdhu qawli man wafaqa qawlihi al-kitab wa sunnah wa qawli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang wajib adalah mengambil ucapan semua orang yang ucapannya itu berkesesuaian dengan al-kitab wa sunnah serta ucapannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita dulu pernah terjebak dalam fenomena seperti ini. Jadi apa yang dikatakan oleh guru itulah yang benar. Ya, karena keterbatasan ilmu. Tapi setelah kita belajar Masya Allah ya, banyak permasalahan-permasalahan yang bisa dilihat dari perspektif yang berbeda. Nah, antum kalau tuh antum ingin mengambil pendapat guru antum, ya, kalau tuh antum ingin mengambil pendapat guru antum, sediakan ruang bagi pendapat yang lain untuk antum terima. Ya, apalagi kalau antum tabayun dengan orang yang berbeda pendapat. Kenapa kok seperti ini? Oh, ada dalilnya. Ya, menambah pengetahuan. Walaupun antum tidak mengambil pendapat dia, tapi antum tahu apa yang menjadi background dia melakukan hal tersebut. Ya, ada fatwa ulama yang membolehkan, ya akhi, jawabnya seperti ini, mereka dalilnya ini. Oh, masya Allah, tapi saya mengambil ini lebih hati-hati. Kan enak, ya? Kita tetap dengan pendapat kita, tapi kemudian tidak mencela pendapat yang lain. Wawasan kita pun semakin bertambah. Lempeng hidup antum. Ya. Kalau misalnya dia mengambil pendapat gurunya, kemudian dia hidup di satu komunitas yang berbeda. Sempit dia. Ya. Merasa dirinya cuma sendiri di planet ini. Ya. Tapi kalau dia luas, bacaannya luas, masya Allah dia bisa memahami. Sebenarnya ini juga benar. Ya, punya dalil, kemudian pendalilannya juga benar, hanya saja terjadi khilaf. Saya mengambil pendapat ini, tapi mereka pun ya memiliki alasan yang jelas. Bukan sebab bagi saya untuk mencela mereka. Faham tum? Ya? Insya Allah antum paham ya. Ini insya Allah santri-santri Mahat Ibnu Katsir ya tidak punya fanatisme kecuali apa? Kepada Al-Quran, Al-Sunnah, ala fahmi salaful ummah. Gak ada fanatisme kepada figur-figur tertentu di dalam dakwah. Taib. Kemudian kata beliau, wa minha at-tasaddur qabla at-ta'ahul. Tampil sebelum mumpuni. Ya, tampil sebelum mumpuni. Nah, ini juga gejala yang muncul di tengah-tengah para penuntut ilmu. Ketika dia mulai belajar, ya, masya Allah, tahu sedikit demi sedikit ilmu, kadang-kadang muncul dorongan untuk tampil. Ya. Kadang-kadang dia melihat, wah, yang ceramah ini kayaknya saya lebih berilmu ini. Saya kan santri Ma'had Ibnu Katsir. Ya, ceramah, yang ada ceramah dianggap gak ada apa-apa. Akhirnya, sudah, saya aja yang menggantikan. Masya Allah. Hati-hati ya. Kata beliau, at-tasaddur qabla ta'ahul, ini termasuk akhta min talabil ilm. Kesalahan yang muncul di kalangan para penuntut ilmu. Qala rahimahullahu ta'ala, mimma yajibu al-hadru minhu ayyatasaddara ayyatasaddara talibul ilmi qabla ayyakuna ahlan litasaddur. Termasuk suatu perkara yang wajib untuk diperhatikan atau diwaspadai oleh seorang penuntut ilmu adalah ketika dia tampil sebelum dia memiliki kemampuan untuk tampil. Ya, tampil sebelum memiliki kemapanan, tampil sebelum memiliki ilmu yang cukup. Kata beliau, li'annahu idza fa'ala dzalika kana hadza dalilan 'ala umur. Karena apabila seorang penuntut ilmu dia tampil sebelum memiliki kemampuan, tampil sebelum memiliki kemapanan, ini menunjukkan beberapa perkara. Perkara yang pertama kata beliau, ijabuhu binafsihi al-amrul awal, ijabuhu binafsihi haitsu tasaddara fa huwa yara nafsahu alamal a'lam. Yang pertama, ujub. Ujub kepada dirinya sendiri. Menganggap dirinya besar. Menganggap dirinya adalah alamal a'lam, yaitu orang yang paling berilmu. Ya, itu tadi ketika melihat, wah siapa si fulan ini kok ceramah. Ya, saya itu nyantri, lebih berhak untuk memberikan ilmu. Ya. Dan ini penyakit ya. Biasanya orang yang sudah mulai tampil, dia jadi malas belajar. Orang yang sudah tampil, apalagi masya Allah, terkadang sebagian kita diberikan kefasihan dalam menyampaikan ceramah. Dia bisa merangkai kata, ya, bagaikan pujangga. Ya, merangkai kata, sampaikan, siwa jamaah itu masya Allah ya. Masya Allah, Ustaz Fulan, masih muda. Belum lulus III, tapi ceramahnya. Baru semester 1 lagi ya. Baru daftar kemarin. Ceramahnya bagus sekali. Akhirnya dia diundang ceramah. Ustaz, nisitat. Padahal dia belum punya bekal. Orang yang tidak punya apa-apa, gak bisa memberikan sesuatu apapun. Ya, tapi karena itu tadi kefasihannya, akhirnya apa? Dia takalluf, ya, memberat-beratkan diri. Ya, dia nggak punya ilmu. Tad, nyampaikan ini bisa nggak? Bisa. Cek googling dulu. Ya, dia nggak punya bekal. Nggak apa-apa, antum googling kitabnya para ulama nggak masalah. Ustaz-ustaz juga melakukan itu sebenarnya ya, mengambil kitab, kemudian dia baca, baru dia nyampaikan. Tapi ada basic dia, ada basic sebelum menyampaikan. Nah, kalau orang sudah seperti ini, disuruh ngisi ceramah sana sini dalam keadaan dia tidak punya bekal, biasanya ya sulit bagi dia untuk duduk di majelis ilmu belajar illa man rahima rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sudah punya nama. Ya. Sudah ceramah ke sana kemari, dai sejuta akhwat, ya. Ya. Oleh sering ngisi kajian-kajian akhwat gitu ya. Malulah kalau misalnya harus belajar bahasa Arab, ternyata dia enggak punya bahasa Arab. Belajar kayak kita ya. Kata bayak tubuh. Gengsi dong ya. Masa Ustaz Kibar kok belajar apa? Al-Kahfi ya. Nah, ini menyebabkan apa? Dia terhalangi dari ilmu. Makanya hati-hati ya. Nikmatilah waktu-waktu antum untuk belajar, penuhi ya bekal-bekal kita. Nanti ada saatnya, ada saatnya. Sekarang ini antum tidak dibebani untuk berdakwah ya. Ya. Menuntut ilmu lah, banyak-banyak masukkan ilmu ke dalam apa keranjang kita, ya. Nanti kalau sudah penuh keranjangnya, tinggal kasih. Siapa yang butuh ini, kasih. Sekarang belum punya apa-apa kita, belum punya apa-apa, atau punya sedikit kasih. Ini habis ya. Tapi apa? Kumpulkan dulu sebanyak-banyaknya. Nanti ketika kita sudah sampai kepada marhalah di mana kita bisa mengajar, kita bisa berceramah, wawasan kita sudah luas, masya Allah. Ya, kita bisa memberikan manfaat lebih luas kepada kaum muslimin, kepada dakwah. Ya. Ada sebuah pepatah dalam bahasa Arab, man ta'ajjala syai'an qabla awanih uqiba bihirmanih. Barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu, uqiba bihirmanih, maka dia dihukum dengan diharamkan atau dihalangi dari mendapatkannya. Ya, ketergesa-gesaan kita itu menyebabkan kita nggak dapat. Ya, kalau kita sabar menuntut ilmu, dapat ilmu yang banyak, masya Allah, banyak dapat ilmu, jadi bekal kita. Tapi kalau terburu-buru, ya nggak sabar belajar, pengennya ceramah, pengennya tampil, pengennya apa, memberikan faedah, tapi dia belum punya bekal, akhirnya apa, justru ilmu tadi yang sudah di hadapan mata menjadi tidak dia dapatkan. Tapi bukan berarti kalau antum sudah mampu, kemudian jangan nolak juga ya. Misalnya Pak Melan minta khutbah nih, ya, insyaallah khutbah di Masjid Ukhuwah, antum sudah bisa, ya, tampil nggak apa-apa. Ini kita bicara orang yang belum punya kemampuan sama sekali atau sedikit sekali bekalnya. Kalau antum sudah mampu, ini salah satu hal yang kita dapati di Yaman, warisannya Syekh Mukbil, ya, tradisinya Syekh Mukbil rahimahullah. Kalau seseorang itu misalnya dia sudah belajar beberapa kitab. Ya, misalnya dalam akidah dia sudah belajar qawaidul arba, al-usul tsalatsah, kemudian kitabut tauhid, nawaqidul islam, maka enggak apa-apa dia ngajar qawaidul arba misalnya atau ngajar usul tsalatsah. Dalam keadaan dia sudah beberapa tingkat di atas kitab yang dia ajarkan. Misalnya antum sudah selesai al-kahfi nih misalnya. Mau ngajar terus ulung kok, silakan ngajar. Itu juga min babil murajaah, termasuk kita mengulang pelajaran kita. Ya, dengan mengajar kita termasuk baca lagi kan? Mengulangi, gak jadi masalah. Ini yang beliau bicarakan, ini adalah orang yang tidak punya kemampuan sama sekali, kemudian dia mencoba untuk tampil. Ya. Adapun mengajarkan apa ilmu yang sudah kita dapati, maka tidak menjadi masalah. Itu tadi, contoh juga yang kita lihat di Yaman. Jadi, anjuran untuk mengajar ini kadang salah dipahami oleh sebagian ikhwan. Hatta di Darul Hadis. Ada orang-orang yang baru misalnya libur Saifiyah. Libur Saifiyah itu libur apa? Musim panas. Ya di Timur Tengah itu kan ada libur musim panas 2 bulan full. Nah, mereka kebanyakan datang ke pondok-pondok termasuk ke Darul Hadis untuk belajar musiman ya. Kalau kita kan setiap hari kalau mereka pas musim panas. Nah, terkadang mereka ini disuruh tampil ceramah. Nah, biasanya yang sudah tampil ceramah ya menganggap bahwa dirinya sudah cukup. Ini suatu penyakit. Merasa dirinya sudah cukup. Jadi memang Syekh berhusnuzan ya sebagai bentuk pelatihan, sebagai bentuk agar dia berani tampil. Tapi ternyata menjadi bumerang. Memang dia berani tampil tapi beraninya kebablasan. Dalam keadaan ilmu alat belum dia kuasai. Ya, ilmu bahasanya belum dia kuasai, nahwu sharahnya belum dia kuasai, ilmu hadis sama sekali enggak kenal. Tak bisa membedakan hadis sahih, hadis dhaif, enggak tahu istilah-istilah, ya ilmu hadis. Tapi karena itu tadi ceramah-ceramah ya. Ambil satu hadis dari Riyadhus Shalihin, dia baca, sampaikan. Ya. Tapi kalau dia dihadapkan pada masalah-masalah fikihiyah, enggak punya bekal sama sekali. Masalah-masalah hadithiyah, enggak punya bekal sama sekali. Maka tampil itu enggak jadi masalah, tapi jangan sampai kita tertipu dengan tampilnya kita. Kalau memang perlu belajar, terus belajar ya. Perbekali diri kita dulu sebelum kita tampil. Ini perkara yang pertama, ijabuhu binafsihi. Seseorang merasa ujub, menjadi ujub terhadap dirinya. Ya, merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling berilmu. Al-amru tsani, perkara yang kedua, anna dzalika yadullu ala adami fiqhihi wa ma'rifatihi lil umur. Ya. Tampilnya dia sebelum memiliki kemapanan itu menunjukkan bahwa dia tidak punya fikih. Tidak mengenal ma'rifatihi lil umur, tidak memiliki apa? Wawasan sama sekali. Kenapa kata beliau? Apa maksudnya dia justru mengungkap apa kebodohan dia di hadapan khalayak ramai. Li'annahu idza tasaddar rubbama yaqau fi amrin la yastati al-khulas minhu. Karena apabila dia sudah tampil, kalau sudah tampil maka dia tidak bisa membebaskan dirinya dari perkara-perkara yang membahayakan. Idz annannas idza ra'awhu mutasaddiran aw raddu alaihi minal masail ma yubayyinu iwaruh. Kenapa? Kalau dia tampil dalam keadaan dia tidak punya bekal, maka bisa jadi orang-orang yang menganggap dia sudah memiliki kemampuan ya akan memberikan berbagai macam permasalahan, problematika ya. Orang yang kelihatan alim kan pasti jadi apa? Sumber. Ya, menjadi narasumber, ditanya dalam berbagai macam permasalahan. Ya, orang awam mengamalkan firman Allah, fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada seorang yang berilmu apabila kalian tidak mengetahui. Akhirnya masyarakat melihat dia Masya Allah tampil di mana-mana, dia jadi sumber rujukan. Ditanyalah dia tentang berbagai masalah, kemudian jawab fatwa ya, terekam di YouTube. Ya, ketahuan ada orang yang berilmu baca fatwa-fatwanya. Masya Allah, fulan kok berani ya ngomong seperti ini ya? Hadza yubayyinu iwaruh. Apa yang dilakukan ini pada hakikatnya mengungkap aibnya sendiri, mempertontonkan kebodohannya sendiri. Berarti apa? Orang yang tampil sebelum dia memiliki bekal, ini orang yang tidak pintar, tidak cerdas. Kenapa? Karena dia sendiri yang sudah menjerumuskan dirinya untuk apa? Mengungkap aibnya di hadapan khalayak ramai. Harusnya kan kebodohan itu kan aib, dia tutupi kan? Jangan kemudian apa? Dia tunjukkan di hadapan khalayak ramai. Maka kita dapati sebagian orang yang muncul di YouTube ya. Orang-orang yang tidak punya tahsil ilmi kemudian menyampaikan sesuatu, terekam di internet. Akhirnya para penuntut ilmu yang ya yang benar-benar belajar di apa ada yang bertanya, "Ustaz, ini benar enggak si Ustaz berfatwa seperti ini?" Loh, ini ngawur ini. Ternyata begitu satu dibongkar, dua dibongkar, banyak sekali fatwa-fatwanya yang ngawur. Kenapa? Karena asalnya dia tidak berilmu. Ya, mungkin dia ketika berbicara di hadapan orang awam kan enggak punya ilmu. Oh iya, mabut-mabut saja. Oh, ini benar kata Ustaz, ini kata Ustaz. Tapi bagi para penuntut ilmu dia bisa menggali, "Oh, ini yang difatwakan si fulan ini ngawur, menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah." Akhirnya ketahuan. Kalau antum sudah berada di puncak, menjadi da'i yang terkenal, kemudian aib-aib yang dibongkar, itu lebih sakit daripada ketika antum belum terkenal atau antum masih menjadi penuntut ilmu. Tapi kalau sudah berada di atas, sudah misalnya masuk TV, diundang di TV, masuk punya channel sendiri, Masya Allah, kemudian tampil di mana-mana, ternyata banyak fatwa-fatwanya yang keliru. Bagaimana rasanya? Ya, sakit, ya, sakit. Bahkan bisa menyebabkan orang futur, ya, menjauhi dakwah. Makanya hati-hati, kalau memang kita belum punya bekal, ya apa selangkah demi selangkah, ya, jangan kemudian mudah untuk apa menampilkan diri di tengah-tengah masyarakat. Al-amru tsalits. Kemudian yang kata beliau, yang ketiga, annahu idza tasaddara qabla ayyata ahla lazimahu ayyakula alallahi ma la ya'lam. Nah, ini kembali ke permasalahan berfatwa tanpa ilmu. Sudah kita singgung kemarin, penyakit yang juga sering terjadi di tengah-tengah para penuntut ilmu adalah mereka berfatwa tanpa ilmu. Maka barang siapa yang tampil sebelum dia mumpuni, idza tasaddara qabla ayat ahal lazimahu, maka ini memberikan konsekuensi ayyakula Allah, dia berkata tentang Allah Subhanahu wa taala ma la ya'lam, tanpa ilmu. Ya. Apa? Termasuk dosa yang paling besar. Berkata-kata tentang Allah, tentang syariat Allah tanpa ilmu. Ya. Apalagi gengsi dia. Kalau sudah disorot kamera kemudian menjawab wallahu alam, saya enggak tahu ini, saya harus rujuk lagi. Malu dai nasional, ya. Padahal enggak jadi aib ya, bukan jadi aib. Imam Malik saja menjawab saya tidak tahu, biasa. Ya, biasa. Ya, kecuali kalau perkara-perkara yang sangat penting ya, misalnya tauhid dibagi berapa Ustaz? Wallahu alam, saya tidak tahu. Ya. Tauhid dibagi berapa Ustaz? Wallahu alam, saya enggak tahu. Apa yang dimaksud tauhid ar-rububiyah Ustaz? Allahu alam. Imam Malik juga bilang enggak tahu tadi. Aib ya, akhi, ya. Kalau hal-hal yang seperti itu. Rukun iman ada berapa Ustaz? Wallahu alam. Enggak usah ceramah kalau kayak gitu. Ya. Nah, yang seperti ini hal-hal yang basic. Ya. Tapi kalau misalnya hal yang kompleks, enggak apa-apa kita mengatakan Allahu alam, saya tidak tahu. Tanyakan kepada yang lebih berilmu atau biarkan saya merujuk kembali referensi ya. Syekh bin Bas juga dulu pernah ditanya tentang suatu permasalahan. Wallahi hadza yahtaj ila bahth, kata beliau. Demi Allah, pertanyaan ini membutuhkan bahth, penelitian. Enggak jadi masalah. Padahal mufti am yang bertanggung jawab terhadap fatwa dari apa? Seluruh negara. Maksudnya negara se-Saudi Arabia mengatakan apa? Ini butuh pembahasan. Ya, bukan suatu aib. Nah, orang-orang yang muncul ya sebelum apa namanya? Sebelum matang ini, kata beliau, li'anna al-ghaliba anna man kana hadha qasduhu annahu la yubali wa yujibu ala kulli ma su'ila wa yukhatiru bidinihi biqaulihi ala Allahi azza wa jal bila ilm. Maka kata beliau, mayoritasnya orang yang keadaannya seperti ini, yang muncul tanpa ada bekal sebelumnya, dia tidak mempedulikan. Dia tidak peduli. Dia akan jawab semua permasalahan yang diajukan kepada dirinya. Maka dengan demikian dia telah menjatuhkan dirinya dalam bahaya ya dalam agamanya, yaitu dengan apa? Berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ya. Apa? Kemarin sempat kita sebutkan ya, ada seorang kisah ya apa pelajar di Yaman itu. Ketika dia muncul di tengah-tengah masyarakat, dia punya jurus untuk menghindari apa tanggapan atau bantahan dari masyarakat. Soalnya dia punya pendapat, ya. Pendapat saya seperti ini. Kemudian ada orang yang belajar juga, loh kok ini aneh fatwanya. Kemudian dia tanya, ya Ustaz, kan ada dalilnya yang mengatakan demikian demikian, ada hadisnya. Wah, dikatakan apa? Hadis ini apa? Didoifkan oleh guru kami. Mudah banget ya. Gak tahu gurunya doifkan apa enggak. Pokoknya dia katakan itu senjata dia ya. Hadis ini hadis yang antum bawakan tuh hadis yang lemah. Guru kami mendoifkannya. Tapi masih ada dalil yang lain Ustaz. Hadis yang lain gini-gini nih. Ini juga didoifkan oleh guru kami. Ya. Terus kemudian kata dia, kata orang tadi, tapi ada ayat dalam Al-Qur'an yang mengatakan demikian dan demikian. Ayat ini juga didoifkan oleh guru kami. Sampai ayat dari kitabullah ditaifkan oleh gurunya. Kenapa? Asalnya memang dia tidak punya ilmu. Ya. Ada juga triknya katanya. Triknya untuk menghindar atau menutupi kebodohan. Jadi dikisahkan bahwa dulu seorang qadi itu pergi haji. Ya, anaknya itu tidak terlalu cerdas, tapi kemudian dia menitipkan mahkamahnya itu kepada anaknya. Dia pesan seperti ini. Nah, kalau kamu tanya, ya, kalau kamu ditanya oleh seseorang, jawabannya gini. Ya, dalam masalah ini ada khilaf, ya. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak membolehkan. Udah jawabannya seperti itu. Itu kan benar juga kan? Pasti dalam masalah itu biasanya ada khilafnya. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak membolehkan. Kalau dijawab seperti itu enggak ketahuan bodohnya kan? Ya tuh gitu juga. Kalau ada yang tanya, ini gimana hukumnya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Ini trik-trik untuk apa? Menutup kebodohan. Tapi jangan dilakukan. Dan gawat, wallahu alam, ada ustaz, ada syekh, atau ada siapa yang bisa kita tanya. Tanya. Ya, jangan kemudian kita mudah menjawab. Kemudian yang keempat, ya, keburukan yang terjadi dari apa? Tampil sebelum mumpuni ini adalah annal insana idza tasaddara fa innahu fil ghalib la yaqbalul haq. Nah, ini yang kita singgung tadi. Seseorang kalau dia sudah tampil, maka ya keadaan mayoritasnya sulit bagi dia untuk menerima kebenaran. Ditegur tuh enggak mau. Siapa kamu? Ya, saya ini sudah jadi dai terkenal. Kamu belajarnya baru aja. Saya enggak belajar jadi dai. Ya. Li'annahu yadhunnu bi safahihi annahu idza khada'a li ghairihi walau kana ma'ahul haq kana hadza dalilan ala annahu laisa bi'alim. Karena dia mengira dengan kebodohan yang ada pada dia, dia mengira kalau dia merendah kepada yang lain, menerima kebenaran dari orang lain, ini menunjukkan bahwa dia tidak berilmu. Ya, dia enggak mau menjatuhkan dirinya dengan mengikuti kebenaran. Dia katakan kalau saya nurut sama si fulan, jatuh derajat saya. Ya. Padahal jelas yang disampaikan adalah kebenaran. Harusnya siapapun dia, bahkan dia seorang mufti, seorang imam, ketika kebenaran jelas di hadapan dia harus tunduk. Tapi karena dia bukan orang yang berilmu, dia orang yang bodoh, menganggap bahwa tunduk kepada kebenaran itu adalah sebuah kerendahan, sebuah kehinaan. Karena memang dia bukan orang yang ahli dalam ilmu, tidak memiliki ilmu. Makanya ketika diajak kepada kebenaran, dia menganggap bahwa itu merupakan bentuk perendahan dirinya kepada orang lain. Gengsi dia. Ya, gengsi dia untuk menerima kebenaran. Ya. Jadi tidak ada apa efek dari tampil sebelum mumpuni ini, ya, banyak sekali efek buruknya. Sehingga masing-masing dari kita mengukur diri. Ya, sudah pantaskah kita untuk kemudian tampil di tengah-tengah umat, tampil di tengah-tengah masyarakat. Tapi sekali lagi, apa yang kita sampaikan, jangan menghalangi antum. Kalau antum mampu, misalnya khutbah Jumat, atau memberikan kultum di bulan Ramadan, menyampaikan masalah tauhid, ya, masalah ittiba'us sunnah, sebagaimana yang telah kita sampaikan, apa yang antum pelajari, dari apa yang antum pelajari, sampaikan. Ya, sampaikan. Tapi jangan sampai keluar dari, jangan sampai meluas. Apa yang antum tidak kuasai, kemudian antum masuk ke dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan, bahwa hendaknya seorang memperhatikan kondisi dirinya. Jangan sampai dia tampil atau muncul sebelum memiliki kemapanan. Ya. Rahimallah man arafa qadra nafsihi. Ada ucapan, ya, Allah akan merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nakif ilahuna. Ya, masih menyisakan satu lagi kesalahan yang sering terjadi di kalangan para penuntut ilmu, yaitu su'udzon. Ya, pas. Kita tinggal satu pertemuan lagi pekan depan. Setelah itu libur, ya, antum ujian, dan kemudian dilanjutkan dengan libur panjang. Selesai kita dari bab ketiga, insyaallah ta'ala. Baik, nakif ilahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.